Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hdih wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar ayyuhal muslimun ibadallah kaum muslimin sidang jamaah jumat rahimani wa rahimakumullah saya menasihatkan untuk saya pribadi dan kepada segenap kaum muslimin untuk selalu bertakwa dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah azza wajal dengan mengerjakan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dan menjauhi segala bentuk apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin sidang jamaah jumat rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat karunia yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dari nikmat kesehatan, kesempatan, dan yang termulia dari nikmat tersebut yaitu nikmat hidayah lil Islam. Allah memberikan petunjuk kepada kita untuk memeluk agama Islam. Agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang terakhir, mendakwahkan manusia seluruhnya untuk kembali kepada Allah, memeluk agama Islam dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah jumat rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia dalam kehidupan akhirah menjadi dua golongan dengan berbagai macam penyebutan yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Manusia akan terbagi menjadi dua kelompok, mereka yang akan masuk ke dalam syurga dan kelompok yang lainnya dia akan masuk ke dalam neraka. Terkadang Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan dengan ungkapan ashabul yamin wa ashabul shimal. Allah memberikan ungkapan orang-orang yang mereka menjadi golongan orang-orang kanan yaitu yang menjadi calon penghuni syurga, wa ashabu shimal, dan yang lainnya adalah menjadi orang-orang yang bahagia sebagian di yang bagian kiri, yaitu mereka yang akan menjadi penghuni neraka. Terkadang Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dengan ungkapan ashabul jannah wa ashabun nar, para penghuni-penghuni syurga dan para penghuni neraka. Dan berbagai macam ungkapan yang digunakan oleh Allah Azza wa Jal yang semua menunjukkan bahwasannya dalam kehidupan akhirah hanya ada dua golongan. Golongan yang pertama yaitu mereka yang akan menjadi penghuni syurga, dan golongan yang kedua yaitu orang yang akan mendapatkan kesengsaraan, yaitu para penghuni neraka. Na'udzubillah. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sangat banyak menyebutkan keadaan-keadaan penghuni-penghuni syurga dan juga menyebutkan keadaan mereka yang menjadi penghuni neraka. Suatu keadaan yang sangat berlawanan. Penghuni syurga yang mereka penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kesenangan. Adapun mereka penghuni neraka, mereka dikelilingi dengan rasa takut, mereka dikelilingi dengan rasa sakit, penuh dengan siksaan dari Allah Azza wa Jal. Na'udzubillah. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini pun kita sudah mendapatkan gambaran meskipun kecil bahwasannya penghuni neraka merupakan orang-orang yang mereka sengsara. Penghuni neraka adalah orang-orang yang mereka akan merasakan sesuatu yang sangat menyiksa diri mereka, sehingga mereka pun tergolong orang-orang yang merugi. Orang-orang yang rugi dalam kehidupan dunia, dan tentunya mereka pun menjadi orang-orang yang merugi dalam kehidupan akhirah. Maka kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang merugi, dan kita memohon pula agar Allah membebaskan kita, menjauhkan kita dari orang-orang yang merugi dan dari perkara-perkara yang dapat menjadikan kita sebagai orang yang khasir, orang yang rugi. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Namun kenyataan yang harus kita fahami, yang harus kita sadari, bahwasannya masing-masing kita dalam kehidupan dunia ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperingatkan oleh Allah bahwasannya seluruh manusia mereka adalah orang-orang yang merugi. Mereka terancam. Termasuk adalah diri kita masing-masing. Masuk dalam ancaman Allah Subhanahu wa taala, innal insana lafi khusr. Innal insan, seluruh manusia. Dalam ilmu bahasa Arab, al-insan, al-alif lam, ini disebut dengan al-istighraqiyah. Al yang memiliki makna mencakup seluruh umum manusia. Dari kalangan manapun, dari bangsa manapun, dimanapun mereka berada, baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, selama dia adalah manusia maka dia pun terancam. Innal insana lafi khusr. Dan tidak terkecuali adalah masing-masing kita, ma'asyarul muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pun terancam akan menjadi orang-orang yang merugi, yang nanti berakibat di kehidupan akhirah kita terancam akan mendapatkan kesengsaraan, mendapatkan sesuatu yang akan menyakitkan, sesuatu yang sangat menakutkan dalam kehidupan akhirah. Akan tetapi segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Rabb yang sangat menyayangi hamba-hambanya, Rabb yang akan selalu memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya, yang akan selalu mengarahkan hamba-hambanya untuk meniti jalan-jalan yang mereka akan terselamatkan dari kerugian tersebut. Maka segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan permohonan yang sangat kita memohon kepada Allah agar kemudian Allah selalu membimbing kita, mengarahkan kita, menjadikan langkah-langkah kaki kita untuk selalu berjalan menjauhi, menghindari perkara-perkara yang bisa menjatuhkan kita dalam kerugian. Walhamdulillah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan solusi, telah memberikan jalan keluar untuk kita. Allah telah menunjukkan di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah pun telah menyebutkan jalan-jalan yang seseorang itu akan mendapatkan keselamatan, terhindar dari kerugian, sehingga urusannya kembali kepada kita masing-masing. Apakah kita memang menginginkan diri kita selamat dunia akhirat? Kalau kita menginginkan, silahkan untuk mengikuti apa yang menjadi arahan dari Allah dan Rasulnya. Namun tatkala kita enggan dan tidak mau mengikuti apa yang menjadi arahan Allah dan Rasulnya, maka tentunya kita harus siap untuk menjadi dari golongan orang-orang yang merugi. Na'udzubillahi min dzalik. Solusi yang pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan dalam surah Al-Asr, ya insyaallah kita sudah menghafal surat tersebut, tinggal kita memperhatikan, mentadaburinya dan mengamalkannya agar kemudian kita mendapatkan manfaat dari ayat-ayat yang kita hafal tadi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan illal ladzina amanu, orang-orang yang mereka akan terbebaskan dari kerugian, dari ancaman tersebut. Yang pertama adalah mereka orang-orang yang beriman, biimanin shadiq, dengan iman yang jujur, membenarkan Allah dan Rasulnya, mengikuti apa yang Allah perintahkan dan apa yang Rasulnya alaihi salatu wassalam perintahkan, dan menjauhi segala bentuk apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya tanpa ada keraguan, tanpa ada kebimbangan di dalam hatinya tatkala beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terbeti dalam hatinya, yang keluar dari lisannya hanyalah sami'na wa ata'na, kami akan mendengar dan kami akan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk keimanan kita yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk apa yang dikhabarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, segala bentuk apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda-sabdanya, kita percaya dan kita mengimani bahwasanya itu merupakan perkara yang hak, perkara yang benar, karena bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kewajiban bagi kita adalah untuk menjaga iman ini dan kemudian memupuk agar iman kita semakin tebal, semakin kuat, tidak tergoyahkan oleh fitnah-fitnah syaitan dari kalangan jin dan manusia, agar iman ini kokoh sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala wafat, meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan yang kedua dari solusi untuk terbebaskan dari kerugian, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keimanan, maka Allah melanjutkan wa'amilus salihat, orang-orang yang beriman, yang mereka dan mereka mengamalkan amalan yang soleh, mereka beramal dengan amalan yang baik, mereka beramal dengan amalan yang sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini kembali kepada apa yang disebutkan oleh para ulama, bahwasannya suatu amalan itu tidak akan dikatakan sebagai amalan yang soleh makbulah, tidak dikatakan sebagai amalan yang soleh dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan harus didasari dengan dua syarat. Yang pertama yaitu amalan tersebut harus ikhlas, hanya semata-mata mengharap pahala dari Allah, sekecil apapun amalan tersebut dan sebesar apapun amalan tersebut yang kita amalkan, maka hendaklah kita dasari apa yang kita amalkan tersebut adalah mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala dari Allah, mengharap surganya. Sama sekali kita tidak akan mencampurinya dengan keinginan-keinginan duniawi. Apakah dikatakan sebagai orang yang soleh, atau apakah dikatakan sebagai qari, para yang ahli dalam membaca Al-Quran, atau dikatakan sebagai orang yang abid, ahli ibadah, atau dikatakan sebagai orang yang jawad, dermawan, atau gelar-gelar yang lainnya. Kita tidak menginginkan semua itu. Namun yang kita inginkan semata-mata hanyalah Allah Subhanahu wa taala membalas pahala tersebut dengan surganya. Kemudian syarat yang kedua, suatu amalan itu dikatakan sebagai amalan yang soleh, yang pertama harus didasari ikhlas karena Allah, dan yang kedua adalah sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mutaba'ah, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seikhlas apapun amalan tersebut, seikhlas apapun ibadah yang dia katakan itu sebagai ibadah yang dia kerjakan, namun apabila tidak sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mohon maaf, amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan tersebut mardud, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd, ay mardud." Barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, kata Rasulullah, yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, fa huwa radd, maka amalan tersebut ay mardud, tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam lafaz yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa min fa huwa radd." Barang siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bukan dari agama Islam, fa huwa radd. Maka apa yang dia ada-adakan tersebut akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ay ghairu maqbulah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu amalan dikatakan sebagai amalan yang soleh, yang seseorang itu akan mendapatkan ajr, akan mendapatkan pahala, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, selama amalan tersebut didasari ikhlas karena Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun amalan yang diada-adakan oleh manusia mereka namakan itu ibadah, meskipun apa yang diada-adakan oleh manusia mereka embel-embeli dengan nuansa Islam, dengan nama-nama Islam, kemudian mereka namakan itu sebagai ibadah, demi Allah, kalau seandainya amalan tersebut tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, tidak pernah dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu merupakan amalan yang tertolak. Anda rugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul anahal qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a." Katakan wahai Muhammad, maukah kalian kami khabarkan, kami beritakan orang-orang yang paling merugi amalannya, yaitu orang-orang yang sesat di dalam beramal, akan tetapi dia menyangka dirinya telah melakukan perbuatan baik, menyangka dengan prasangka dia beribadah kepada Allah, dia menyangka dengan prasangkanya dia melakukan ketaatan, kebaikan, ternyata hal tersebut tidak diperintahkan oleh Rasulullah. Hum min akhsarina a'mala, mereka adalah orang-orang yang merugi amalannya. Maka kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang kita sebutkan ini, dalam menyebutkan solusi untuk terbebaskan dari kerugian, Allah menyebutkan pertama beriman dan kemudian beramal soleh. Dan di dalam ayat-ayat yang lainnya kita akan banyak menjumpai Allah mengkaitkan, Allah menggabungkan antara iman dan amal soleh, disebabkan karena amal soleh itu merupakan perwujudan dari iman yang ada di dalam kalbu kita. Percuma apabila kita mengklaim diri kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala namun kosong dari amalan. Percuma kalau kita mengklaim diri kita adalah sebagai orang yang beriman kepada Rasulullah akan tetapi kita tidak pernah mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat dari apa yang kita ucapkan, tidak melihat apa yang kita gembor-gemborkan dengan ucapan kita. Namun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bukti dari apa yang kita angkat. Bukti apa yang kita klaim ketika kita mengklaim diri kita beriman kepada Allah, maka silakan Anda membuktikan iman tersebut dengan wa'amilus shalihat, dengan beramal amalan soleh. Wallahu taala a'lamu bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala man ba'athahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa atba'i tabi'in wa man tabi'a hudah ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, menyebutkan jalan keluar seseorang yang akan terbebaskan dari kerugian. Dua di antaranya telah kita sebutkan pada khutbah yang pertama. Adapun yang ketiga dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Asr. Setelah Allah menyebutkan yang pertama dan yang kedua, Allah melanjutkan wa tawasau bil haq. Yang ketiga adalah saling memberikan wasiat, saling menasihati dengan kebenaran. Ketika melihat saudaranya terjatuh dalam kemungkaran, dan tidak menutup kemungkinan pula kita akan terjatuh pula dalam kemungkaran, suatu kemaksiatan, suatu penyelisihan syariat, suatu kesalahan, maka disinilah andil seorang muslim di dalam beragama Islam, andil seorang saudara sesama muslim untuk menasihati dan untuk menegur dan menyadarkan. Siapa tahu saudara kita yang terjatuh dalam kesalahan tadi dia melakukan karena tidak sadar, atau bisa jadi dia melakukan kesalahan tersebut karena tidak mengerti hukumnya. Lalu kemudian ketika saudaranya yang melihat kesalahan tersebut, kemudian dia tutup mulutnya, tidak mau mengarahkan, tidak mau menasihati, sungguh dia telah zalim terhadap saudaranya. Ketika dia melihat saudaranya sedikit demi sedikit langkahnya menuju neraka jahannam, lalu kemudian dia tidak mengambil tangannya, lalu kemudian dia tidak menasihatinya dan tidak menegur dan menyadarkannya, justru dia membiarkan saudaranya tersebut jatuh dalam gubangan api neraka. Na'udzubillah. Maka demikian pula masing-masing kita membutuhkan saudara. Masing-masing kita membutuhkan seorang muslim yang lainnya yang dapat memberikan nasihat kepada kita, agar kita dalam kehidupan dunia ini berjalan lurus di atas apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Agar kemudian kita berupaya dalam berjalan dalam kehidupan dunia ini di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menjadi seorang syaitan yang bisu ketika melihat saudaranya tergelincir dalam suatu kekeliruan, kesalahan, kemudian kita diam. Maka ma'asyarul muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sabdanya, ad-dinu nasihah. Ad-dinu an-nasihah. Bahwasanya agama Islam ini adalah agama nasihat. Kalau kita kaji berdasarkan ilmu bahasa Arab, maka kita akan mengetahui betapa besarnya peranan nasihat dalam seseorang beragama Islam. Yang semestinya dalam lugah bahasa Arab berbunyi ad-dinu nasihah. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ad-dinu an-nasiha. Yang semestinya dalam bahasa Arab itu biasanya keumumannya itu dengan bentuk ad-dinu nasiha, nasiha tanpa alif lam. Ternyata Rasulullah menyabdakan dengan ad-dinu an-nasiha. Agar kemudian kita memahami selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pentingnya nasihat di dalam beragama Islam. Pentingnya nasihat di dalam menjalani kehidupan dunia di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita hanya memikirkan diri kita masing-masing, demi Allah masing-masing kita tidak akan selamat. Demi Allah masing-masing kita tidak akan terbimbing dalam kehidupan dunia ini. Masing-masing kita selalu melakukan kesalahan. Masing-masing kita akan selalu melakukan kekhilafan. Maka disitulah andil saudara kita seorang muslim yang kemudian dia menyadarkan, dia menasehatkan bahwasannya ini merupakan kekeliruan, bahwasannya ini merupakan kesalahan. Dan yang terpenting ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah sifat berlapang dada. Kita menyadari diri kita selalu melakukan kesalahan. Kita menyadari diri kita adalah manusia yang penuh dengan dosa. Lalu kalau seandainya kita memiliki dada yang sempit, marah ketika dinasehati, tidak senang ketika ditegur, maka ini adalah orang-orang yang memiliki tanda bahaya. Maka apabila Anda menginginkan agar diri kita selalu di atas ketaatan kepada Allah, selalu terbimbing, jadikan diri kita sebagai orang yang berlapang dada untuk mendengar nasihat saudara kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kelapangan dada kita untuk memeluk Islam. Wa may yurid ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah, maka Allah akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Namun barang siapa yang dihendaki oleh Allah untuk disesatkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dadanya itu sempit, sesak ketika mendengar nasihat-nasihat Islam, sesak dadanya ketika melihat arahan-arahan di dalam agama Islam. Harajan ka'annama yas'adu fis sama, seperti seolah-olah dia itu naik ke atas, naik ke atas, kehabisan oksigen, tidak bisa bernafas. Jangan seperti ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan perlu kita untuk mengetahui saudara kita yang memberikan nasihat kepada kita itu merupakan perwujudan dia cinta kepada kita. Jangan Anda kemudian selewengkan, jangan kemudian Anda bersuudzon, berburuk sangka kepada saudara kita yang menasihati kita. Dia benci kepada kita, dia iri dengan saya, dia dengki dengan saya. La, demi Allah. Maka kita pun selaku sebagai orang muslim, meskipun Anda membenci nasihat yang kami sampaikan, meskipun Anda membenci apa yang kita sampaikan dari mau'idah, wejangan, arahan, nasihat, kami pun tidak peduli. Kami pun tetap melakukan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk selalu menasihati dengan kebenaran. Karena itu merupakan solusi agar kita terbebaskan dari kerugian. Dan yang keempat solusi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terbebaskan dari kerugian adalah watawasau bis sabr. Saling menasihati untuk bersabar. Ini pun sangat berkaitan dengan solusi yang ketiga tadi. Sebagai yakni manusia, ketika diberikan nasihat, ketika diberikan arahan, sedikit banyaknya itu akan muncul ketersinggungan. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala melanjutkan watawasau bis sabr, nasihati dengan kesabaran. Sabar itu merupakan nasihat, itu merupakan bimbingan agar Anda betul-betul berjalan di atas ketaatan. Itu bukan bentuk kebencian dia, itu bukan bentuk permusuhan dia, namun sekali lagi itu merupakan bentuk rasa cinta dia kepada Anda. Ketika dia masih peduli terhadap Anda, ketika Anda jatuh dalam kesalahan, Anda pun diarahkan oleh dia dengan nasihat-nasihat sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Maka ma'asyaral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah empat solusi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, apabila kita bisa mengaplikasikan empat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, maka kita pun akan mendapatkan jaminan terbebaskan dari kerugian yang mengancam kita dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan hidayah dan istiqamah kepada kita, dan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai kita seantara hamba-hamba yang muflihun, hamba-hamba yang mereka beruntung, dan menjauhkan kita dari bentuk segala amalan-amalan, ucapan-ucapan yang akan menjatuhkan kita dalam kerugian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa aqimus shalah.